Faqad qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhal nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsu wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، kita kembali kepada pelajaran kita yaitu kitab Tauhid karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, pertemuan terakhir tanggal berapa tak cek tadi, 9 Maret, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya 4 bulan lebih berarti. Kita ya, vakum dari pelajaran kitab Tauhid ini. Dan pembahasan kita adalah tentang maja'a babun maja'a fitatayyur, yang berkaitan atau nas-nas yang datang tentang at-tatayyur, at-tatayyur ya. Dan ini sudah sering kita bahas ya, bahkan pada bab-bab sebelumnya yang menyinggung tentang at-tatayyur. Tatayyur at-tasya'um bi syai'i al-mar'i awil masmu' awil ma'lum. At-tasya'um, dia merasa sial dengan ya perkara-perkara yang dilihat atau yang didengar atau yang menjadi mitos dari kata ta'ir yang artinya burung, yang dahulu ya orang-orang jahiliyah mereka kalau ingin melakukan suatu perkara yang mereka anggap penting, mereka menerbangkan burung ya untuk melihat apakah ya mereka akan berhasil atau tidak. Jadi keberhasilan mereka mereka tentukan dengan kemana arah terbangnya burung itu. Ya ketika dihela burungnya, ya, apakah terbang ke kanan, apakah terbang ke kiri, atau terbang ke depan lurus. Kalau ke kanan maka mereka yakini bahwasanya urusan mereka akan sukses. Kalau kiri sebaliknya, kalau depan tawakkuh. Nah ini ya, dari sini kata-kata yur yang berkembang maknanya, bukan hanya pada perkara itu saja. Ya. Bahkan terhadap perkara yang dilihat merasa sial. Yang sering kita contohkan, kalau orang lihat kucing hitam dianggap sial. Ya, kucing hitam dianggap sial. Yang didengar, ya, kalau dengar suara apa gitu. Apa sih kalau didengar itu yang dianggap, ya, mendengar suara burung gagak misalnya, mendengar suara burung hantu misalnya, dianggap sial. Suatu maklum, perkara yang di beredar di kalangan luas dan dianggap mitos, ya. Kalau yang sering kita contohkan, kalau usaha ya tidak pada hari Selasa atau pada hari Sabtu, sehingga tidak ada pasar Selasa dan tidak ada pasar Sabtu sampai sekarang ini, ya. Atau kalau di kalangan jahiliyah, menikah di bulan Syawal itu dianggap sebagai kesialan. Nah ini hal-hal yang bahasa kita khurafat, takhayul, ya, mitos, pamali dan lain sebagainya. Hal-hal yang enggak ada hubungan antara sebab dan akibat. Ya, tidak ada hubungan antara sebab dan akibat. Nah, ini merusak tauhid seseorang. Merusak tawakal seseorang. Dan kita sudah membaca beberapa ayat dan hadis di dalam bab ini. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwasanya kesialan mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan mereka la ya'lamun. Wa qauluhu wa qalu ta'irukum ma'akum. Mereka berkata kesialan kalian itu bersama kalian. Ya. Kemudian hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiarah wala hamah wala safar akhrajahu. Ya, sampai di sini pembahasan kita. La adwa, ya, la adwa yaitu tidak ada penyakit menular, ya, ini yang dimaksudkan. Wal manfi, ya, kita kembalikan kepada pemahaman para ulama. Wal manfi makana yataqiduhu ahlul jahiliyah anal illah tasri bitaba'iha la biqadarillah. Yang dinafikan di sini bukan bahwasanya penyakit itu tidak berpindah ke dari satu tempat atau dari satu yang kena kepada yang lainnya, bukan itu. Ya, seolah-olah menafikan sama sekali, bukan. Tapi keyakinan ya ahlul jahiliyah, bahwasanya penyakit itu pindah dengan sendirinya tanpa sebab dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya itu adalah dengan sebab takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dengan penggabungan dengan hadis-hadis ya yang lainnya. Wala tiarah, syahidnya di sini, yaitu itu tidak ada takayur, dinafikan. Wala hamah wala safar. Ya, wala hamah, hamah disebutkan di sini al-bumah. Bumah itu burung hantu. Kanu yatasa'amuna biha, mereka dahulu ahlul jahiliyah menganggap sial burung hantu. Ya, faja'al hadithu binnafi dalika wa ibtalihi, maka hadis menafikan yang demikian. Ya. Wala safar, dan tidak ada safar. Kila al-muradu bihi hayyatun takunu fil batan tusibul masyah wan nas yaz'amuna annaha ashadu adwa minal jarab. Faja'al hadith bina fi hadha za'am. Wa kila al-murad syahru safar. Ya. Sebutkan bahwasannya safar di sini adalah hayyah, ular yang ada di perut. Tidak tahu perut apa maksudnya. Ya, yang menimpa al-masyah, hewan ternak dan manusia, dan penularannya lebih cepat daripada al-jarab. Ya, hadis menafikan anggapan ini. Wakil al-murad, dan disebutkan bahwasanya yang dimasukkan syahru safar, bulan safar. Kanu yatasya'amuna bihi, ya, mereka juga menganggap sial bulan safar. Fahadal hadis bi'ibtali dalik. Baik. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, zada muslimun wala naw'a wala ghula. Dan di dalam riwayat al-Imam Muslim terdapat tambahan, ya, setelah wala safar masih ada tambahan wala naw'a wala ghula. Naw', sayati bayanu dzalika fi babihi insyaallah. Naw' akan datang penjelasannya, ada babnya tersendiri, ya, dua bab setelah bab kita ini insyaallah taala, yaitu bab ma taib ma jaa fil istisqa bil anwa, ma jaa fil istisqa bil anwa, nas-nas yang berkaitan dengan al-istisqa, meminta hujan dengan al-anwa, bintang-bintang al-anwa. Kalau disebut al-anwa, jam'u naw'in wa hiya manazilul qamar. Ya. Manazilul qamar. Tempat atau posisi-posisi bulan. Ya. Dan ada 28 posisi disebutkan. Nanti kita akan jelaskan pada babnya. Ya, setiap malam posisinya berbeda. Atau setiap terbit posisinya berbeda. Waktunya juga berbeda. Iya kan? Mulai dari hilal, kalau hilal kita lihat sebelah mana coba? Sebelah barat kan. Barat mana sih? Sana, barat. Ya, kita lihat pada malam hari kelihatan, atau kelihatan sebentar kemudian hilang. Ya. Kemudian besok sudah berpindah, semakin naik, semakin naik. Ya. Nanti terbit dari timur. Ya. Kemudian semakin akhir bulan terbitnya tidak pas maghrib, ya, menjelang tengah malam atau sudah hampir subuh dan seterusnya. Demikian, itu posisi bulan. Nah, nau ini disebutkan ibaratun an samaniyatin wa ishrina najman ma'rufah al-matali fi kulli salasata asar yawman yaghibu wahidun minha ma'atulu'il fajar. Ya, ibarat dari 28 bintang yang tempat terbitnya ma'ruf pada setiap 13 hari, ya, yaghibu wahidun minha, ya, ma'atulu ilfajar, hilang, tenggelam satu dari 13 bintang tersebut disertai dengan terbitnya fajar. Wayat ra'u raqibuhu minal masyriq. Kemudian yang satu hilang, rakibnya, temannya itu terbit dari arah timur. Watan qadikuluha ma'an kida isanah al-qamariyah, dan selesai semuanya, ya, selesai semuanya, maksudnya satu periode selesai semuanya, sepertinya seperti itu. Ma'angkida isana al-Qamariyah, dengan selesainya satu tahun Qamariyah. Kalau satu tahun Qamariyah berarti Hijriah atau Masehi? Hijriah, ya. Karena penanggalan Hijriah berdasarkan bulan. Nah, apa kaitannya? Wa taz'umul Arab fil jahiliyah annahu idza ghaba wahidun minha wa tala'a raqibuhu yakunu matarun wa yansibunahu ila tulu'in najmi aw ghurubihi wa yaquluna mutirna binau'i kadza. Ya, mereka mengklaim, orang-orang jahiliyah, ketika salah satu bintang itu, ya, hilang, terbenam, kemudian muncul yang lainnya, maka akan terjadi hujan. Nah, mereka menisbahkan turunnya hujan tersebut kepada tulu'in najm, ya, terbitnya bintang atau tenggelamnya. Dan mereka mengatakan mutirna binau ikada, kami mendapatkan hujan dengan bintang ini dan itu. Artinya mereka menisbahkan hujan kepada bintang tertentu. Itu nau. Ini yang namanya nau. Ya, pakai hamzah, ya, bukan pakai ain. Nau. Nah, ini dinafikan. Kenapa? Karena menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Ia menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kaitannya dengan bintang-bintang tadi. Ya, dan ini akan datang babnya fi, ya, dua bab setelah bab At-Tayyur. Walagul. Al-ghul jinsun minal jin. Baik. Ya, perhatikan di sini ya. Al-ghulu jinsun minal jin. Ini kalamnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Yaz'umuna annaha tudilluhum anit tariq wa tuhlikuhum. Faja'a al-hadith bi'ibtali dhalika wa bayanu annaha la tastati an tudilla ahadan wa aw tuhlikah. Al-ghul jins ya adalah salah satu jenis dari jin atau syayatin, syaitan. Mereka mengira, mereka mengklaim, yaitu Arab Jahiliyah, bahwasanya jin atau ghul ini yang menyesatkan mereka dari jalan, ya, kemudian membinasakan mereka, ya, menyebabkan mereka sesat di jalan. Maka hadis datang untuk menafikan yang demikian dan menjelaskan bahwasanya, ya, setan itu tidak mampu untuk menyesatkan seorang pun atau membinasakannya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini ada tambahan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wal Arab kanu idza safaru aw dhahabu yaminan aw shimalan talawwanat lahum asyayatinu bi alwanin mufzi'atin mukhifatin fatudkhilu fi qulubihim ar-ra'b wal khauf. Ya, fatajiduhum yaqta'ibuna wa yastahsiruna anidhhabi ila hadzal wajh alladhi aradu wa hadza la syakka annahu yud'ifu tawakkula 'ala Allah wa syaitanu harisun 'ala idkhalil qalb wal hazan alal insani biqadari ma yastati. Taib. Wal Arab, kata beliau, dahulu ketika mereka ya berpergian, pergi ya, yaminan aw shimalan, ke kanan atau kiri, maksudnya kemana saja. Talawwanat lahum asyayatin bi alwanin mubzi'ah mukhifah. Ya. Talawwanat maksudnya memberikan penampakan, syayatin memberikan penampakan kepada mereka. Ya. Dengan penampakan-penampakan yang menakutkan dan mengerikan. Nah, ini kayaknya kita banget ya, Indonesia banget. Padahal di sana sudah ada dahulu. Ya. Jadi kalau kita ditanya, ada enggak ya hantu, segala macam bentuk hantu. Pocong, kuntilanak, gendoruwo, apalagi wewe gombel, tuyul. Ya. Maka kita yakini itu adalah jin. Dan mereka mampu untuk memberikan penampakan. Ya, memberikan penampakan. Kemudian mengerikan. Nah, kita ya, enggak siap kadang. Ya, enggak siap melihat yang seperti itu. Dan tidak siapnya kita itu dikarenakan apa? Dikarenakan tadi ya, tawakal kita yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan tingkat tauhid kita sebenarnya. Ya. Coba ana tanya ke antum. Siapa di antara antum yang betul-betul pernah melihat penampakan? Ada enggak? Jawab aja. Pernah enggak? Ada enggak? Betul-betul melihat, oh itu ada pocong di depan kita misalnya. mau menakut-nakutin kita. Ada enggak? Pernah enggak? Baik. Ya ini mungkin tingkatan teratas dari ini. Yang pernah diganggu. Ya. Ya, yang disentil kupingnya misalnya, enggak ada orang atau dengar suara-suara. Ya, pernah enggak? Jangan takut, enggak usah takut. Pernah enggak? Pernah. Takut enggak? Tapi kalau dipikir-pikir, kalau bayangin tiba-tiba gelap. Oh iya mah, 6 orang takut kelewatan. Maksudnya sendirian, kita sendirian di rumah. Ya. Pertama, kita harus yakin jin itu ada. Enggak bisa kita mengingkarinya. Kafir kalau kita mengingkari adanya jin. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, ada surat Al-Jin. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan lama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan alam mereka berbeda jelas dengan alam kita. Ya. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Dulhatu. Itu harus kita yakini terlebih dahulu. Ya. Jangan sampai kita menafikan, ah enggak ada jin, tuh enggak ada jin. Bahaya itu, enggak ada. Kalau kita menafikan itu, kufur kita nanti bisa. Kenapa? Ini ditetapkan kok. Iblis ada, jin ada, malaikat ada. Ya. Baik. Nah, yang jadi permasalahan tadi, ya, mampu enggak mereka mengganggu kita? Bisa aja. Bisa, penampakan, menunjukkan penampakan atau menakut-nakutin kita, bisa. Sekarang bagaimana kitanya? Ya, bagaimana kitanya? Ya. Coba sekarang ketika ditakut-takutin gitu, ujung-ujungnya apa coba? Kalau orang takut, sesajen. Ya, sesajen, iya kan, ujung-ujungnya itu. Dan dia makin berkuasa, makin kuat. Ya, makin merajalela. Tapi coba kalau kita hadapi dengan tauhid. Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada yang bisa mengganggu kita kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terkadang tadi sebagaimana disebutkan, terkadang yang bikin takut itu hanya bayangan kita saja. Ya. Kita takut terhadap rasa takut itu sendiri. Tapi kalau misalnya ya mengalami kejadiannya seperti tadi misalnya ada apa gitu, apalagi rame-rame, enggak, biasa aja itu ya, biasa aja ya. Dulu kita di Yaman, nah, kuburan di Yaman itu beda dengan kuburan di sini. Apalagi kalau di Jawa sana, kan Jawa serem-serem kuburannya memang. Lihatnya aja serem. Kuburannya ya, kalau antum lihat yang pernah lihat di mana? Baki, ya seperti itulah di Yaman. Ya. Tanah kadang cuma batu. Ya, mungkin orang-orang awam aja yang batunya disusun. Nama pun kayaknya tidak ada di situ. Kita lewat tengah malam, enggak ada rasa takutnya di situ. Ya, terus apa dan menjadikan rasa takut? Ya itu, takutnya kita itu sendiri. Ya, tujuannya apa? Tadi karena fatudkhilu fi qulubihim ar-ra'b wal khauf. Ya, memasukkan rasa takut di dalam hati kita. Tujuannya apa? Tujuannya yud'ifu at-tawakkul, melemahkan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Akhirnya misalnya kalau tadi disebutkan saya, orang pergi ke sini. Ah, di situ ada ini lewat jalan ini, jalannya sepi. Ya beda kalau kita takut di sini ada rampok ya. Ini beda lagi. Ya, ini takut hal-hal yang seperti ini tadi. Coba, apa enggak hilang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita enggak mau pergi situ karena takut ya ada penampakan. Ya. Padahal belum tentu penampakan. Ya, terkadang cuma pikiran kita sendiri, lihat gantung-gantung sedikit ya dikira pocong, dikira kuntilanak, padahal kain orang terjemur di situ. Bisa enggak? Bisa. Ya. Kalaupun iya ada, ya bismillah, hadapi dengan tauhid. Ya, sallallahu ya. Nah, ini dinafikan walaghul. Ya, dinafikan. Wa hadzal ladzi nafahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam huwa ta'thiruha. Yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ta'thir. Bahwasanya mereka itu memiliki pengaruh terhadap kita. Enggak. Ya? Ingat hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya innal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Wa in istama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaika. Ini harus jadi pegangan kita. Nah, ini goyang sendiri nih. Coba kalau orang parno dikira apa? Udahlah angin tuh paling. Iya kan kalau sudah dia parno ini dikit-dikit ini. La haula wala quwwata billah. Ya. Sungguhnya umat kalau berkumpul hendak memberikan manfaat untukmu. Ya, tidak akan sanggup mereka memberikan manfaat untuk kita kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan tidak akan mereka bisa memadaratkan kita dengan sesuatu apapun kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan atas kita. Ya, rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Pena-pena itu telah diangkat. Pena-pena untuk menulis takdir itu sudah selesai, diangkat. Ya. Lembaran-lembaran itu telah kering, tinta-tintanya sudah kering. Artinya takdir sudah ditetapkan. Lalu untuk apa rasa takut terhadap hal-hal yang seperti ini? Nasallahu alaihi. Ya. Kenapa kita kok takut sekali dengan hal-hal yang gitu? Ya, karena salah satu sebabnya kita terbiasa mengkonsumsi hal-hal yang demikian. Ya. Cerita-cerita hantu. Ya. Film-film hantu dan lain sebagainya. YouTube pun isinya hantu semua. Ya enggak? Jadi itu yang laku. Akhirnya takut sendiri. Terus yang bodoh siapa kalau begitu? Masallallahu alaihi. Ya. Kalau kita hadapi dengan tauhid, ya kita yakin saja bahwasanya mereka tidak akan bisa mendapatkan kita kecuali atas kehendak Allah. Artinya kita pasrahkan urusan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut. Sakan sering kejadian enggak sih? Disahkan antum sama siapa sekarang? Sering kejadian enggak? Cuek aja kan? Bagus, barakallahu fiik. Ya. Kalau ada yang ganggu, diganggu balik aja. Ya. Artinya jangan takut yang seperti yang demikian itu. Walahuma an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahuma, yaitu ya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Anas, dari Anas. Kalau tadi dari Abu Hurairah. Ya, sekarang dari Anas bin Malik. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La adwa wa la tiarah. La adwa wa la tiarah. Tidak ada adwa dan tidak ada tiarah. Adwa, penyakit menular, yaitu menular dengan sendirinya yang dinafikan, ingat ya. Bukan menular dengan takdir Allah. Penyakit menular ada atau tidak ada? Tapi menularnya dia adalah dengan takdir Allah dan kehendak Allah. Ya, bukan menular atas kehendak penyakitnya itu sendiri. Wala tiarah, dan tidak ada tiarah. Syahidnya ini. Ya, tidak ada tatayur. Wa yu'jibuni al-fa'al. Ya. Qalu wa mal fa'al? Qala al-kalimatu thayyibah. Wa yu'jibuni, dan aku yu'jibuni, ya, yaitu ya senang dengan al-fa'al. Yasurruni. Kemudian apa itu fa'al? Biqaulihi, bayyanahu biqaulihi al-kalimah at-thayyibah. Yaitu kalimat yang baik. Tu'jibuhu sallallahu alaihi wasallam lima fiha min idkhalis surur ala nafsi wal indisata wal madikudu man lama lima yas'a ilaihi al-insan wa laysa hadha min at-tiyarah bal hadha mimma yushajji'u al-insan li'annaha la tu'athir alaihi bal taziduhu tuma'ninatan wa ikdaman wa ikbalan. Ya, kalimat yang baik yang menimbulkan rasa senang, intinya demikian. Ya, sehingga kalau kita berkaitan dengan urusan kita mau melakukan sesuatu, ya, bertambah optimis kita untuk melakukan sesuatu tersebut. Ya, bertambah optimis kita dengan kalimat baik tadi. Pengaruhnya di situ menambah ketenangan kita. Ini beda dengan atiyarah. Ya, kita menganggap sial dengan sesuatu yang tidak jelas. Dan al-fa'al ini bukan menganggap pasti berhasil, tidak. Ini menambah optimis kita. Beda ya. Menambah optimis kita ketika kita melakukan sesuatu. Terkadang kita bimbang untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada seorang menemani kita. Ya, kenapa? Bismillah, lakukan aja. Apa yang antum lakukan itu baik, insya Allah. Ya, antum melang gini. Optimis dia. Bismillah dia lakukan. Ya, ini namanya fa'al. Al-kalimah at-tayyibah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini masih banyak, lumayan banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafilahuna subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.